bantah semuanya. Oh, ada sebab yang kedua, begini ayatnya ini lagi. Tetapi ada alasan ketiga, ayatnya ini lagi kamu sebutkan. Silahkan, kamu ucapkan seluruh hujah-hujah yang kamu keluarkan, wahai musyrikin, dari subhat-subhat, maka kami membantahnya dengan satu ayat, bahwa semua itu adalah tafsiran yang batil, atau ta'wil yang batil, atau lebih jelasnya, tahrif, merubah makna Al-Quran. Sebab Al-Quran tidak mungkin bertentangan satu sama lain. Maka ayat mutasyabihat yang kamu pakai tadi, tidak mungkin tafsirannya akan bertentangan dengan ayat-ayat yang muhkamat. Maka kalau kamu menafsirkan bertentangan dengan ayat ini, yang mengatakan la ta'budu ma'a Allahi ahadan, yang mengatakan bahwa meminta syafaat kepada Nabi itu syirik, maka itu tafsiran batil. Selesai. Intaha. Wa hadha jawabun jayyid sadid. Ini adalah jawaban yang bagus, sadid, lurus, tegas. Walakin la yafhamuhu illa man waffaqahu Allahu. Tetapi tidak akan memahaminya kecuali orang-orang yang Allah beri taufik. Fala tastahinu bihi fa innahu kama qala ta'ala wa ma yulaqqaha illa alladhina sabaru wa ma yulaqqaha illa dhu hadzin 'adzim. Maka jangan kamu merasa kecil, jangan kamu merasa sedih kalau mereka tetap tidak mau tobat atau tetap mereka tidak mau kembali. Padahal kamu sudah jelaskan hujahnya dengan gamblang, tapi mereka tetap enggak mau. Memang la yafhamuhu illa man waffaqahu Allah. Tidak akan bisa memahaminya kecuali orang yang Allah berikan taufik. Maka jangan sedih. Jangan kamu merasa kecil. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma yulaqqaha illa alladziina sabaru, tidak akan menemuinya kecuali atau tidak akan mendapatkannya kecuali orang-orang yang sabar, dan tidak akan mendapatkannya kecuali orang-orang yang mendapatkan bagian besar dari Allah. Nah, itu jawaban global. Jawaban rincinya, ya tentunya yang namanya rinci lebih panjang daripada yang global. Wa ammal jawabul mufassal, adapun jawaban secara rinci. Fa inna a'da Allahi lahum i'tiradat kathira. Adapun jawabannya secara rinci, maka sesungguhnya a'da Allah, musuh-musuh Allah, lahum i'tiradat, mereka memiliki penentangan-penentangan yang banyak, atau i'tiradat, ucapan-ucapan yang dijadikan sebagai bantahan. Banyak mereka punya. Ini syubhat-syubhat yang banyak. Yang menentang ala dinir rusul, yang menentang agama para rasul. Yasuddu nabihan nas anhu, yang menghalangi manusia dari rasul. Minha, diantaranya, qauluhum, ucapan mereka. Nahnu la nusyrik billahi, bal nashhadu an la yakhluq wa la yarzuq wa la yanfa' wa la yadur illallah. Kata mereka, kami tidak berbuat syirik. Kata musyrikin ini, kami tidak berbuat syirik kepada Allah. Bahkan kami mempersaksikan, kami yakin, bersaksi, bahwa tidak ada yang menciptakan, tidak ada yang memberi rezeki, tidak ada yang memberikan manfaat, tidak ada yang memberikan mudarat, kecuali Allah sendirinya. La syarikalah, tidak sekutu baginya. Wa anna Muhammad alaihi salam la yamliku li nafsihi naf'an wala darran, dan bahwasanya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam tidak memiliki bagi dirinya apalagi bagi orang lain manfaat dan mudarat. Fadlan an Abdul Qadir, apalagi Abdul Qadir au ghairihi, atau lainnya. Ini Abdul Qadir Jailani. Nabi ini tidak memiliki manfaat mudarat apalagi Abdul Qadir, kata mereka. Kalimat ini bisa jadi gurur orang-orang yang mendengarnya. Wah, madlum, kesian. Terdolimi dia, dituduh musyrikin, kok ternyata enggak kok. Ternyata dia meyakini seperti ini, bayangkan. Sebentar, kamu dengarkan lebih jelas. Dengarkan, terusannya apa? Walakin ana mudnibun. Wasalihin, wasalihun lahum jah. Tetapi saya ini mudnib. Saya orang yang berdosa, katanya. وَالصَّالِحُونَ لَهُمْ جَهْ. Dan orang-orang saleh memiliki jah, memiliki kedudukan yang tinggi عِنْدَ اللَّهِ, di sisi Allah. وَأَطْلُبْ مِنَ اللَّهِ, dan aku meminta kepada Allah, dan aku meminta, ya, min Allah. Kau ada seperti nada terputus. Fajawabihu bima taqaddam. Hah? Minta? Ah. Maka aku meminta bihim. Seperti ada yang kurang ya. Yang cetakannya sama dengan saya berarti kurang. Wa atlubu bihim min Allah. Padahal itu penting sekali. Kalau atlub min Allah ya enggak syirik kan? Yang syirik ini wa atlubu bihim, maka aku meminta dengan perantaraan mereka kepada Allah. Jadi aku mintanya kepada Allah tapi dengan perantaraan. Nah, sama saja. Atlub bihim min Allah atau min Allah bihim, sama. Apakah dia menyatakan atlub bihim min Allah atau atlub min Allahi bihim, artinya aku meminta kepada Allah dengan perantaraan mereka. Jadi saya tetap yakin kalau Allah lah yang memberi, Allah lah yang maha kuasa, Allah lah yang memiliki manfaat dan mudarat. Hanya karena orang salehun itu dekat dengan Allah, sedangkan saya orang yang kotor, banyak dosa, maka saya minta kepada orang saleh itu agar memintakan kepada Allah. Masa dikatakan syirik? Ini yang dikatakan syubhat. Bagaimana? Bisa dijawab dengan global? Dengan yang tadi? Naam. Bisa dijawab dengan yang global tadi. Yaitu bahwa orang-orang ini sama sekali menentang ayat-ayat yang jelas. Menentang muhkamat. Maka jawibhu bima taqaddam. Maka jawablah dengan yang seperti tadi. Wahuwa. Innal ladhina qatalahum rasulullahi muqirruna bima dzakarta. Sesungguhnya orang-orang yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mereka itu telah menetapkan seperti yang engkau sebutkan. Sama. Wa muqirruna anna authanahum la tudabbir syai'a. Dan mereka musyrikin dulu itu yang diperangi oleh Nabi, mereka menetapkan bahwa authanihim, bahwa berhala-berhala mereka tidak bisa mengatur apapun. Tidak memberikan manfaat, tidak memberikan mudarat. Loh, terus kenapa mereka menyembahnya? Liyuqarribuna ilallahi zulfa. Hanya sekedar perantaraan kepada Allah. Sama kan? Wa innama aradul jaha wasyafa'ah. Mereka pun musyrikin dulu yang diperangi oleh Nabi, sama. Mereka menghendaki, meminta al-jah wasyafa'ah, kedudukan yang ada pada mereka dan syafaat yang mereka bisa atau yang dianggap mereka bisa membelanya. Waqra alaihi ma dzakarahu Allahu fi kitabihi wa waddihhu. Maka bacakan kepadanya apa yang disebutkan oleh Allah tentang ayat-ayat itu. Ya. Ayat yang tadi sudah kita baca. Haula'i syafa'una 'indallah. Allah ceritakan ucapan musyrikin yang menyatakan haula'i syafa'una 'indallah. Atau ayat yang tadi barusan kita baca, liyuqarribuna ilallahi zulfa. Bacakan. Ini ayat-ayat muhkamat yang jelas. Tetapi kan ada ayat Allah, berarti kamu seperti ahlu zaik. Atau memang kamu adalah ahlu zaik. Yattabi'una ma tashabaha minhu. Bacakan ayat-ayat tadi yang disebutkan oleh Allah dalam kitabnya, wawaddahu, dan jelaskan. Fa'in qala, kalau orang itu berkata, haula'il ayat nuzilat fi man ya'budul asnam. Ayat-ayat itu turun tentang orang-orang yang menyembah berhala, menyembah patung-patung. Kaifa taj'aluna salihina mithlal asnam? Bagaimana kamu menyamakan orang-orang soleh dengan patung-patung? Ya beda. Misalnya musyrikin bilang begitu kepada kamu, itu kan ayat-ayat tentang berhala. Lata, Uzan, mana itu patung. Maka masa disamakan dengan orang-orang soleh? Kami kan gak nyembah patung. Gak nyembah berhala. Gak menyembah pahatan-pahatan batu. Kami menyembah, kami meminta kepada orang-orang soleh yang sudah mati. Ya? Am kaifa taj'aluna al-anbiya asnaman fajawadhu. Atau dia berkata, Kaifa taj'alul anbiya asnaman? Apakah kamu mau menyamakan para nabi dengan berhala? Saya tidak menyembah berhala, saya minta pada nabi syafaat. Kau dikatakan berhala, berarti kamu menyamakan nabi dengan berhala. Kamu kurang ajar sama nabi. Fajawibhu bima taqaddam, maka jawab pula dengan apa yang telah lewat. Nah, fa innahu idza aqarra anna al-kuffara yashhaduna bir-rububiyyah kulliha lillah wa annahum ma aradu mimman qasadu illa syafa'ah. Dan bahwasanya orang-orang kufar telah menetapkan dan mempersaksikan rububiyah seluruhnya bagi Allah, dan bahwasanya mereka hanya menginginkan dari apa-apa yang mereka lakukan terhadap berhalanya kecuali syafaat. Walakin idza arada an yufarriq baina fi'lihi wa fi'lihim bima dzakara fa adzkur lahu annal kuffar minhum man yad'u al-asnam wa minhum man yad'u al-awliya. Tetapi kita katakan saja sebelumnya, alasan pertama bahwa persamaannya antara kamu dengan mereka bukan masalah berhala dengan nabinya, bukan. Persamaannya adalah kamu minta syafaat kepada makhluk, mereka minta syafaat kepada makhluk, sama. Mereka minta syafaat pada patung-patung, dan patungnya itu patung orang soleh, patung orang-orang yang dianggap soleh oleh mereka. Sedangkan kamu juga minta syafaat kepada makhluk juga, sama. Itu sisi persamaannya. Tapi kalau kamu masih mendesak, minta keterangan yang rinci, ya tafsil, ada riwayat atau ada bantahan hujjah dari Quran dan Sunnah, bahwa orang-orang musyrikin dulu pun tidak hanya nyembah patung, tidak hanya minta pada berhala, mereka pun ada yang minta kepada para nabi, mereka pun ada yang minta kepada para awliya, ya, yang Allah katakan tentang mereka, أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةِ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ. Mereka yang diseru oleh mereka itu sedang mencari jalan kepada Rabb mereka. Siapa yang lebih dekat? Ini di dalam tafsirnya adalah orang-orang yang menyembah menyembah para nabi, orang-orang soleh, atau jin muslim. Jin-jin yang kemudian masuk Islam. Kenapa? Kalau dikatakan ulaika. Ini yang lihat pala mustami'nya. Ya. Mereka yang disembah oleh musyrikin. Musyrikin menyembah sesuatu. Kata Allah, padahal sesuatu itu sedang mencari jalan kepada Allah. Ayyuhum aqrab, mana yang lebih dekat? Para penyembahnya atau yang disembahnya? Kepada Allah. Yang disembahnya. Yang disembahnya beribadah kepada Allah, bertauhid kepada Allah, sujud kepada Allah, tunduk kepada Allah. Sedangkan mereka-mereka ini menyembah orang-orang ini. Berarti yang diibadahi siapa? Orang-orang soleh. Ya. Ayat ini menunjukkan, kalau musyrikin dulu pun, ada yang menyembah orang-orang soleh. Sehingga Allah bantah dengan mengatakan, orang-orang yang kalian sembah, itu mereka dalam keadaan mencari jalan kepada Allah. Maka mana yang lebih dekat? Mereka atau kamu? Ini khonifidina azakumullah, juga termasuk tafsirnya, selain orang-orang soleh, juga yang menyembah jin, kemudian jin itu masuk Islam, mereka yang tetap syirik. Itu juga sama. Kamunya musyrikin, yang disembahnya malah beribadah pada Allah. Demikian pula yang menyembah Isa ibn Maryam. Mereka menyembah Isa, sedangkan Nabi Isa alaihi salam yabtaghuna ilallahi wasilah, mencari jalan kepada Allah. Demikian pula seluruh, kata Ibn Taimiyah rahimahullah, seluruh orang-orang saleh atau seluruh yang diibadahi, yang ternyata yang diibadahi ini beribadah pada Allah, terkena atau termasuk dalam ayat ini. Nah, berarti ada di antara mereka yang menyembah orang-orang saleh, para wali-wali. Wa yaj'una Isa ibn Maryam wa ummahu, dan juga mereka berdoa kepada Isa ibn Maryam dan ibunya. Sebagaimana Allah katakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mal masiihu ibnu maryam illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul wa ummuhu siddiqah kana ya'kulani at-ta'am. Dan juga mereka menyembah Al-Masih ibnu Maryam. Dan Al-Masih ibnu Maryam tidak lain kecuali rasul yang telah lewat sebelumnya para rasul-rasul, dan ibunya adalah Siddiqah. Kana ya'kulani at-ta'am, keduanya makan makanan. Undur kaifa nubayyinu lahumul ayati thumma undur anna yu'fakun. Lihatlah bagaimana kita menerangkan kepada mereka ayat-ayat kami, kemudian lihatlah bagaimana mereka dalam keadaan yu'fakun, yakni mereka dalam keadaan menyimpang, dalam keadaan tertipu. Qul ata'buduna min dunillahi ma la yamliku lakum darran wala naf'a. Apakah kalian beribadah kepada selain Allah apa-apa yang tidak memiliki manfaat dan mudarat untuk kalian? Wallahu huwa sami'ul alim. Padahal Allah maha mendengar, maha melihat. Sudah dua ayat. Ayat pertama menunjukkan adanya orang-orang dulu yang beribadah kepada orang-orang soleh, yang berdoa pada orang-orang soleh. Yang kedua, orang-orang yang berdoa kepada Isa dan ibunya. Sekarang yang ketiga, وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ. Dan di hari ketika dikumpulkan makhluk atau manusia seluruhnya, ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ, kemudian dikatakan kepada para malaikat, أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ, apakah mereka itu dulu menyembah kamu di dunia? Siapa? Malaikat. Allah katakan, apakah mereka para musyrikin itu di dunia dulu menyembah kalian wahai para malaikat? Maka para malaikat menjawab, qalu subhanaka, mereka berkata, maha suci engkau ya Allah, anta waliyuna, engkaulah wali kami, min dunihim, bukan mereka, bal kanu ya'budunal jin, bahkan mereka itu adalah beribadah kepada jin, aktsaruhum bihim mu'minun, kebanyakan mereka beriman kepada jin-jin tersebut. Jadi yang ngaku-ngaku beriman atau ngaku-ngaku menyembah para malaikat, ternyata mereka beribadah pada syaitan yang mengajak mereka untuk nyembah malaikat. Yang nyembah Nabi Isa, sesungguhnya mereka adalah menyembah syaitan yang mengajak orang-orang tersebut untuk menyembah Isa. Mereka-mereka yang berdoa kepada orang saleh, berdoa kepada para nabi, berdoa kepada malaikat, hakikatnya mereka adalah ya'buduna syaitan. Mereka memperbudak dirinya kepada syaitan dan mau tunduk nurut dengan syaitan untuk diajak syirik, minta berdoa kepada Allah, kepada malaikat-malaikat, kepada nabi-nabi, kepada orang-orang saleh dan makhluk-makhluk lainnya. Demikian ayat-ayat ini semuanya menyebutkan atau membuktikan bahwa ternyata musyrikin dulu pun sama dengan kalian musyrikin sekarang, yaitu menyembah wali-wali, menyembah nabi-nabi, menyembah malaikat-malaikat. Wa qauluhu ta'ala, dan ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa in qala Allahu ya Isa ibn Maryam أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلَٰهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ قُلْ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ وَتَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ. Nah, ketika Allah berfirman, wahai Isa ibn Maryam, apakah engkau mengatakan pada manusia, ambillah aku dan ibuku sebagai Tuhan, Tuhan selain Allah? Ambillah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah? Maka dijawab oleh Isa, maha suci engkau ya Allah. Tadi malaikat mengingkari, sekarang Nabi Isa pun mengingkari para penyembahnya. Maha suci engkau ya Allah, tidak pantas bagiku untuk mengucapkan apa-apa yang tidak ada hak bagiku. dan kalau aku ucapkan, tentu engkau akan tahu. Dan engkau maha mengetahui apa yang ada dalam diriku, dan aku tidak tahu apa yang ada dalam dirimu. Sesungguhnya engkau maha mengetahui yang gaib. Demikianlah beberapa ayat yang membuktikan secara rinci kalau apa yang dilakukan oleh musyrikin dulu sama dengan yang dilakukan oleh musyrikin sekarang. Bahkan alasannya pun sama dan bentuk yang disembahnya pun sama. Wallahu ta'ala ta'alam. Nasallahu taufiqul afiyah. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.